Langsung aja lagu yang berikut ini saya spesialkan buat pakem tercinta. Coba lambaikan tangannya semua yang lagunya Slankers. Pernah berpikir tuh pergi dan terlintas tinggalkan kau sendiri. Sumpah ingin sudahi sampai di sini. Dua hati bercampur emosi tapi ku tak sengkantar. Semua darimu ku tak bisa. Sampean arepe nyawer apa arepe nyanyi? Oh iya iya iya iya iya. Satu kali aja apa dua kali? Oke. Saya minta dulu suaranya Pak Kong sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Ku tak. Kesel apa durung mas? Durung. Amit, ayo nyanyi. Siji loro telu. Ku tak. Jauh. Terima kasih banyak abang Pakem. Wes aduh rokoknya.